pirang-pirang wangi ora bisa turu merko tansah kelingan marang sliramu ning netra katon nyoto esem kemuyumu ati tansah tratapan naliko nyanding sliramu. Saben wangi kelingan sliramu gawe aku ra bisa turu padang lintang rembulan nambahi rasa kangenku pengen ketemu mung bisa nyawang fotomu krungu suaramu marake tentrem ati kudu kowe cah ayu sing ana ning jero ati. Kita berdua karena kita tercipta untuk selalu bersama dirimu diriku telah menjadi satu satu cinta satu hati untuk selamanya dan pernah ada dusta di antara kita dengarkanlah laguku sebagai pengobat rasa kangenmu. Sokang